إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membahas al-usul min ilmil usul di bab selanjutnya yaitu adh-dhahir wal muawwal, maka ada sejumlah hal yang ingin saya bacakan dari sarah al-usul min ilmi usul tentang al-mujmal dan al-mubayan. Ya, pembicaraan tentang masalah mujmal adalah derivat dari adanya ijmal dalam nusus, dalam dalil Quran dan Sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama khilafan lidzahiriyah. Ya, maka zahiriyah mengatakan tidak ada ijmal dalam teks Quran dan Sunnah. Seluruhnya sudah mubayyan. Ya, sedangkan jumhur ulama mengatakan ada mujmal dalam nusus Quran dan Sunnah. Dalam bahasa Arab, mujmal itu memiliki tiga makna. Ya, kalau yang ada di matan, al-usul min ilmi usul, ada dua makna, mubaham dan majmu'. Namun, lengkapnya ada tiga makna. Ya, yang pertama adalah mubaham. Hadihi mas'alatun mujmalah. Ini masalah yang mujmal, artinya mubaham, tidak jelas. Bisa juga maknanya adalah al-majmu', total. Maka total jumlahnya adalah sekian. Al-majmu', contohnya ajmil al-hisaba, artinya ijma'hu. Totalkan hitungan ini. Kemudian makna yang ketiga adalah al-mudhab, sesuatu yang dicairkan. Ada istilah atau ungkapan syahmun jamilun, lemak jamilun artinya lemak cair, lemak yang dicairkan. Kemudian tentang makna mujmal, secara istilah, maka definisi yang disampaikan dan dibawakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di sini di al-usul min ilmu usul dikomentari sebagai definisi yang tidak dijumpai pada buku-buku usul fikih sebelumnya. Ya, definisinya dengan mayatawakaf fahmul murad minhu ala ghairihi. Ya, ini dikomentari tidak dijumpai buku-buku usul fikih yang mendefinisikan sama persis atau kurang lebih sama dengan definisi Syaikh Ibnu Utsaimin. Oleh karena itu maka definisi yang disampaikan oleh para ulama usul fikih untuk mujmal yang ada di kitab-kitab usul fikih diantaranya adalah definisi yang mengatakan bahasanya mujmal adalah al-lafdu al-mutaraddad baina maknayaini fa'akthara ala sawain. Satu lafaz, satu teks yang mutaraddad, yang kita bimbang. Kita bimbang antara manakah maknanya, baina maknayain, di antara dua makna atau lebih yang mungkin menjadi makna untuk teks tersebut. Ala sawa, dengan probabilitas semuanya sama mungkin semua. Maka berdasarkan definisi ini, maka mujmal adalah satu kata yang kita pembaca, reader, pembaca itu bimbang apakah maknanya A ataukah B, atau lebih dari dua, apakah maknanya A ataukah maknanya B ataukah maknanya C. Dan kebimbangan tersebut itu tidak ada yang lebih dominan. Ala sawa, ini sama kuatnya kemungkinannya. Dikatakan maknanya A itu ya mungkin, dikatakan maknanya B mungkin, dikatakan maknanya C itu mungkin, dengan probabilitas dan nilai kemungkinan yang kurang lebih sama. Ya, maka kalau pakai definisi ini, maka mubham atau mujmal adalah lafadz yang kita bimbang tentang maknanya. Apakah makna A ataukah B? Maka dengan hal ini tidak termasuk dalam mujmal yang disebut dengan nas. Nas adalah satu kata yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu. Namanya nas. Nas itu punya dua pengertian. Nas bisa artinya dalil, atau bahasa kita teks, teks dalil. Dan nas bisa maknanya adalah satu kata yang tidak multitafsir, yang tunggal tafsiran dan maknanya. Kemudian ala sawa, kita bimbang apakah maknanya A ataukah B ataukah C dengan nilai kemungkinan yang sama kuat. Maka tidak termasuk dalam hal ini satu lafadz yang, satu teks yang namanya zahir. Karena zahir itu adalah satu kata atau satu kalimat, makna zahir itu artinya kata ini mengandung beberapa kemungkinan, namun ada kemungkinan yang dominan dan ada kemungkinan yang tidak dominan. Nah, kalau ada kemungkinan yang lebih dominan, teks itu sendiri memuat kemungkinan makna yang lebih dominan, nah maka itu zahir. Dia punya dua atau lebih dari satu makna, namun ada yang lebih dominan. Maka itu nanti namanya zahir. Lalu apa beda mujmal dengan ragu-ragu? Lalu apa beda mujmal dengan ragu-ragu? Maka sumber keragu-raguannya sama-sama taradud. Orang ragu-ragu itu juga bimbang. Mujmal juga kita bimbang, namun melihat sumber taradud, sumber kebimbangan. Kalau mujmal, sumber kebimbangannya itu adalah pada teks. Teksnya memang memiliki beberapa kata. Misalnya contoh yang paling populer, ya, wanita menjalin masa idah 3 qara. Kita bimbang, tidak bisa menegaskan. Ya, walil mutalaqati wa alal mutalaqati, ya, wal mutalaqati yatarabbasna bi anfusihina 3 qara. Dan wanita-wanita yang dicerai menunggu menjalin masa iddah 3 qara. Maka kita bimbang dan tidak bisa menegaskan, karena qara bisa maknanya haid dan bisa maknanya kebalikannya, bersih dari haid. Maka sebab kenapa kita bimbang dan tidak bisa memutuskan dan memastikan, karena kondisi teks itu sendiri yang memang dia memuat makna lebih dari satu. Lain halnya dengan syak, ragu-ragu. Kalau syak itu adalah ada kebimbangan dan sumber kebimbangannya adalah kitanya, orangnya, bukan teksnya. Namun orangnya, dia lupa-lupa ingat, ya, kondisi lupa-lupa ingat, ini kata ini artinya apa ya? Kalau enggak ini, karena dia mengandalkan hafalan, maka terjadilah syak. Ini ada satu teks, dia lupa terjemahnya, atau enggak ingat secara pasti terjemahnya berdasarkan hafalannya. Mungkin artinya ini, mungkin artinya itu. Maka itu namanya syak. Karena sumber, kenapa teks ini bisa mungkin makna ini, mungkin maknanya itu, karena keadaan dirinya yang tidak yakin mana makna sebenarnya, karena dia mengandalkan hafalan. Dan ternyata hafalannya tidak tokcer. Nah. Ya, sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin di Al-Usul min Ilmu Usul mendefinisikan dengan sesuatu yang satu kata yang ya tawakaf kita untuk faham maksudnya, kita tergantung ala ghairihi dengan yang lain. Nah, definisi yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, kalau kita cocok-cocokkan dengan pakar atau para ulama usul fikih sebelumnya, maka itu mendekati definisi yang disampaikan oleh seorang ulama usul fikih namanya Ibnu Hajib. Beliau mengatakan tentang definisi Ibnu Hajib tentang mujmal, malam tatadih dalalatuhu, satu teks satu kata yang tidak jelas maknanya. Nah, kemudian sebenarnya kalau di sini titik itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian beliau tambahkan imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Ya, maka ini adalah keterangan tambahan. Ya, maka Syaikh Utsaimin menyampaikan bahasanya mujmal ada tiga macam. Ada yang memerlukan dalil yang lain untuk menentukannya. Ya, dan memisahkan, ya, memisah-misahkannya karena teks itu sendiri mengalami kerancuan. Contohnya salah satu guru korak dalam bahasa Arab disebut lafzun mustarak, lafad yang memiliki satu lafad punya banyak makna. Ya, selain korak, contoh mustarak misalnya adalah ain. Ain bisa artinya mata, kepala, bisa artinya mata-mata, bisa artinya dinar dan dirham, bisa artinya mata air. Ini satu kata punya beberapa makna, ini mustarak. Maka berdasarkan hal ini, maka di antara termasuk mujmal adalah lafad-lafad yang mustarak. Contoh yang lain untuk yang perlu penegasan, karena contoh yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi. Ya, tidak ada sholat setelah subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ya, maka kata-kata tidak ada sholat setelah subuh itu ada dua kemungkinan. Apa yang dimaksud dengan subuh di sini? Bisa maknanya ba'da tulu'is subahi, bisa ba'da sholatis subahi. La salata ba'da subahi itu bisa punya dua kemungkinan. Tidak ada sholat setelah orang mengerjakan sholat subuh. Boleh juga tidak ada sholat ba'da tulu'i subahi, setelah munculnya subuh, yaitu fajar. Yang tentu ini punya dua pengertian yang berbeda, dan nanti konsekuensi hukum yang berbeda. Maka ada dua kemungkinan, maka kita perlu dalil yang lain yang menjelaskannya, mana yang diinginkan. Singkat ceritanya, berdasarkan dalil yang lain, mana, apa makna yang diinginkan? Ba'da salati subahi. Kemudian mujma jenis yang kedua yang disampaikan oleh Syaikh Muthaimin di definisi mujmal, adalah yang memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan sifat dan tata caranya. Contohnya menegakkan sholat. Contohnya adalah pelaksana haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka manusia wajib berhaji ke Ka'bah. Gimana tata caranya? Maka ini perlu penjelasan dari dalil yang lain. Dan yang ketiga adalah yang memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan kadarnya. Contohnya waktu zakah, bayarlah zakat. Berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan? Nah, ini tidak dijelaskan. Dan satu hal yang patut untuk diperhatikan, bisa jadi satu lafaz itu mujmal dari satu sisi dan sudah mubayan jelas dari sisi yang lain. Maka tidak harus yang mujmal dan mubayan itu tidak harus kemudian satu. Ya, kalau tidak mujmal mubayan, enggak. Ini mujmal sekaligus mubayan, itu bisa. Ini perlu penjelasan tambahan, perlu penjelasan tambahan dari dalil eksternal di sisi ini, di sisi itu tidak perlu penjelasan tambahan. Nih. Contohnya misalnya wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka ini mujmal menjadi sifat. Ini adalah mujmal, perlu penjelasan dari dalil yang lain dari sisi tata cara pelaksanaan salat. Namun mubayan min jihati wujub. Namun ini sudah jelas kalau sholat hukumnya wajib. Nah, berdasarkan wa aqimus shalah, itu sudah jelas hukum sholat wajib. Nah, berdasarkan ayat tersebut dan al-aslu fil amri al-wujub. Nah, maka sudah jelas itu hukumnya wajib. Namun gimana melaksanakan kewajiban ini? Maka dia belum jelas dari sisi tata caranya. Maka dia mujmal sekaligus mubayan. Jelas sekaligus tidak jelas. Butuh dalil yang lain untuk satu aspek dan tidak perlu dalil yang lain untuk aspek yang lain. Contoh yang lain adalah wal yatawafu bil baitil atiq. Firman Allah di surat Al-Hajj ayat 29, hendaklah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka ini mujmal dari sisi tata cara pelaksanaan tawaf. Bagaimanakah caranya? Apakah kemudian dinding Ka'bah itu di sebelah kiri ataukah di sebelah kanan? Berapa kemudian putarannya? Ya, ini dari satu sisi, dari tata caranya, maka ini global. Namun mubayan mijahatil wujub. Namun itu mubayan, sudah jelas, sudah gamblang dari sisi wajibnya tawaf. Nah, kemudian setelah beliau menjelaskan tentang masalah mujmal, maka selanjutnya dalam masalah mubayan. Dan masalah mubayan adalah min ahammi mabahisi ilmil usul. Adalah termasuk topik pembahasan ilmu usul fikih yang paling urgen. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i memulai bukunya, buku usul fikihnya, yaitu kitab Ar-Risalah, itu dengan bab masalah bab bayan. Ada judul bab, bab kaifal bayan, bab tentang masalah bagaimanakah itu al-bayan. Hal ini karena syariat itu datang untuk memberikan bayan kepada manusia, penjelasan pada manusia. Dan jika terwujud bayan, maka terwujudlah hidayah. Ya, tentang definisinya, maka sebagaimana disampaikan di matan, sesuatu yang jelas atau muwaddah, sesuatu yang dijelaskan. Sedangkan definisi yang disampaikan oleh penulis Sayyid Muthaymin rahimahullah ta'ala, ma'ifamu al-muradu minhu, satu teks yang bisa dipahami maksudnya. Artinya pendengar itu faham maksud dari teks tersebut. Lain halnya dengan mujmal. Mujmal, isi teks tidaklah jelas menurut pendengar kecuali setelah mendapatkan penjelasan. Nah, untuk definisi mubayan, seandainya sampai di situ titik, sebenarnya itulah cukup. Ma yufamu al muradu minhu, titik, itu sudah cukup. Adapun keterangan selanjutnya, imma bi asl wada'i au ba'da tab'yin, maka ini adalah ziyadatu bayan, adalah tambahan penjelasan untuk definisi ini. Dan berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, maka mubayan ada dua macam. Yang pertama telah kita sampaikan, ada mubayan binafsihi dan ada mubayan bighairihi. Dia itu sudah jelas dengan dirinya sendiri, bisa kemudian dia jelas karena dijelaskan. Maka ada yang mubayan ibtidaan, sejak awal memang sudah jelas, itu jelas dari sisi bahasa. Ya. Maka itu semua yang gamblang maknanya dalam bahasa Arab, maka itu mubayan binafsihi. Ya, ilmun jahlun rasulun, kitab adil, zalim, jujur, dan seterusnya. Dan ada mubayan ba'dal ijmal, jelas setelah sebelumnya itu mengalami ijmal. Nah, inilah yang mubayan bighairihi, dia jelas karena mendapatkan keterangan tambahan yang menjelaskannya. Contohnya tadi yang misalnya tegak kala salat bayarlah zakat. Yang ini semua telah kemudian jelas setelah mendapatkan penjelasan dari syariat. Dan jika satu teks itu telah jelas karena mendapatkan penjelasan, fa innal hukma yathbutu bil mubayan, maka hukum itu berlaku kepada teks yang dijelaskan, la bil mubayin, bukan pada teks yang menjelaskan, karena teks yang menjelaskan fungsinya sekedar husulul bayan bihi, sekedar jadi alat terwujudnya kejelasan. Ya. Maka ketika tegak kala sholat, dalil wajibnya sholat, bagaimanakah tata cara sholat kemudian dijelaskan oleh hadis. Maka tata cara sholat yang dijelaskan oleh hadis itulah yang wajib dilaksanakan berdasarkan ayat waqimus sholat. Maka tata cara tersebut itu masuk ke dalam hadis ini, dalam ayat ini. maka kita cukup berdalil dengan wa aqimus shalah. Ya, cukup berdalil dengan wa aqimus shalah, kita bisa berdalil wajibnya sholat dengan tata cara dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah ada bayan, maka wa aqimus shalah itu menunjukkan bahasan sholat lima waktu itu wajib dengan tata cara yang telah ditentukan sejak takbiratul ihram ya, sampai salam. Ya, maka rangkaian tersebut itu sudah masuk ke dalam, menjadi apa namanya, inherent, masuk ke dalam ya, wa aqimus shalah ya, setelah adanya bayan. Ya, maka tentang kemudian al-amal bil mujmal, maka dalil mujmal sebelum mendapatkan penjelasan tentu tidak boleh diamalkan. Ya, karena memang isinya belum jelas, akan tapi mukallaf wajib punya keyakinan bahasanya ketika dia mendapatkan ilmu sehingga jelas, dia akan beramal dengannya. Karena jika tidak punya tekad untuk beramal, maka berarti bertekad untuk meninggalkan beramal, dan ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Namun tentang mujmal yang ada dalam syariat, ya, maka ijmal atau ketidakjelasan dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ijmal al-mutlaq, ketidakjelasan yang bersifat menyeluruh. Maka ijmal mutlak itu telah hilang dengan sempurnanya syariat. Setelah syariat itu sempurna, maka ijmal yang menyeluruh itu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menjelaskan untuk umat semua syariat, baik hal-hal yang prinsipil dalam syariat atau hal-hal yang bersifat parsial. Nabi tidaklah meninggal dunia sampai meninggalkan umat ini dalam syariat yang sangat-sangat jelas, sehingga malamnya bagaikan siangnya. Ya, maka dengan kaidah ini bahasanya Nabi telah menjelaskan seluruhnya, seluruh yang dibutuhkan oleh seorang hamba berkenaan dengan masalah agama. Maka siapa yang kaidah ini terpatri dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia akan tahu jalan hidayah, di manakah letaknya, dan akan menyadari bahasanya kesesatan itu sumbernya disebabkan karena orang membuang Quran dan sunnah Rasulnya di belakang punggung mereka dan berpaling dari apa yang Nabi ajarkan. Ya, maka ini ijmal yang mutlak. Ya, ini hilang, ini tidak ada dengan sempurnanya syariat. Ya. Ya, di sinilah kemudian berlaku hadis, taraktukum alal baidah lailuha kannahariha, kutinggalkan kalian di atas syariat yang jelas dan gamblang, yang putih malamnya sebagaimana siangnya. La yaziru anha ba'di ila halik. Ya. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah dijelaskan setelahku, kecuali dia adalah orang yang binasa. Kemudian yang kedua adalah al-ijmal an-nisbi, kemujmalan yang bersifat relatif, yang terjadi dan dialami oleh person-person tertentu. Ya, person A membaca dalil, dia mengatakan ini mujmal karena dia tidak tahu dan belum tahu ya, dalil yang lain yang menjelaskannya. Person B membaca dalil yang sama dan dia telah tahu, ya, telah tahu penjelasannya. Ya, maka ini relatif tergantung orangnya sesuai dengan sesuai dengan tinggi dan rendahnya ilmu seseorang. Nah, ijmal yang nisbi ini baqin, ini tetap ada setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Maka terkadang tidaklah jelas makna dan konten satu teks untuk satu teks dalil untuk satu alim, dikarenakan makna teks dan pemahaman alim atau ulama itu berbeda-beda. Nah, mujmal yang dimaksudkan dalam ilmu usul fikih adalah mujmal ini. Kemudian kemarin kita sampaikan di antara kaidah ilmu usul fikih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan menunda penjelasan indal waqtil hajah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'ul bayan indal waqtil hajah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan meninggalkan penjelasan pada saat ada hajat dan kebutuhan. Dan apa itu hajat dan kebutuhan? Waktul fi'li. Sudah tiba waktunya untuk praktek. Untuk praktek dan untuk melakukannya. Ya, kemarin kita contohkan masalah talafut niat. Nah, dengan dalil hadis. Ya, al-musik fi sholatihi. Orang ini butuh praktek sholat dengan benar. Maka jika itu satu hal yang harus, jika itu satu hal yang harus, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkannya. Karena ini orang ini sudah butuh, dia mau praktek, karena dia tidak tahu, dia butuh untuk praktek bagaimanakah sholat yang benar. Dan kaidah ini bahasanya Nabi tidaklah meninggalkan penjelasan indal waqtil hajah hadza bittifaqil usuliyin. Ini kaidah yang disepakati oleh semua ulama usul fikih. Bahasanya ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunda penjelasan padahal sudah dibutuhkan satu hal yang tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah ini disepakati. Dan ketika Nabi tidak menjelaskan padahal ada kebutuhan untuk dijelaskan karena sudah mau dipraktekkan, maka penjelasan tersebut, maka tidak adanya penjelasan berarti itu penjelasan. Bahasanya itu tidak disyariatkan dan tidak dituntunkan. Dan di sini disampaikan bahasanya ungkapan lam yatrukil bayan ingdal hajah yang ada di matan al-usul min ilmi usul, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yatrukil bayan ingdal hajah ilahi abadan, walam yatruk sallallahu alaihi wasallam al-bayan ingdal hajah. Ya, ungkapan ini lebih bagus dibandingkan ungkapan banyak ulama usul fikih yang mengungkapkan dengan la yajuzu lahu tarkul bayan ingdal hajah atau ta'khirul bayan ingdal hajah. Ya, tidak boleh bagi Nabi menunda atau meninggalkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Maka teks yang dipakai di al-usul min ilmus usul itu lebih bagus dari sisi adab dan sopan santun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan ta'khirul bayan ingdal hajah la yajuz li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ya, bahasanya dinilai cukup kasar ya, karena melarang-larang Nabi. Namun kalau pakai bahasa di al-usul min ulum usul itu menjadi kalimat berita. Tidak kalimat yang berisi melarang-larang gitu. Seakan-akan umat itu bisa melarang pimpinannya yaitu nabinya. Nah, kalau pakai ungkapan yang familiar atau sering dipakai oleh para ulama usul fikih. Tapi kalau pakai ungkapan di al-usul min ilmu usul itu jadi lebih sopan. Namun di sini ada hal yang patut dibedakan antara tarkul bayan atau ingdal haja, tarkul bayan ingdal haja atau fi waktil haja, itu dibedakan dengan tarkil bayan atau takhil bayan an waktil khitab. Nah, ada dua hal yang patut dibedakan. Yang kita bahas adalah lam yatrukun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayan indal hajah, indal waktil hajah. Secara realita Nabi tidak akan pernah, tidak akan kita jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda penjelasan, nanti-nanti memberikan penjelasan, alias tidak memberikan penjelasan pada saat dibutuhkan untuk diamalkan. Namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bayan an waqtil khitab. Ya, kalau pakai bahasa yajuz sama la yajuz, yang ini adalah bahasa yang dipakai oleh banyak ulama usul fikih, maka ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Sedangkan ta'khirul bayan an waqtil khitab yajuz. Menunda penjelasan an waqtil hajah pada saat dibutuhkan tidak boleh, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun boleh bagi Nabi menunda penjelasan an waqtil khitab. Ya, dari waktu Nabi mengungkapkan satu perintah dan larangan. Ya, perintahnya muncul sekarang, penjelasannya besok. Itu boleh. Kenapa? Karena sekarang belum mau diamalkan. Sekarang belum hajah. Nah, kemudian penjelasannya besok. Sekarang belum ada kasus yang mengharuskan harus sekarang. Nah, karena takhirul bayan an waqtil khitab itu yajuz, maka disitulah ada kemudian am, kemudian ada takhsis. Kemudian ada mujmal, kemudian ada mubayan. Karena ini waqtul khitab. Ya, waktu penuturan. Waktu penuturan. Dalilnya am. Namun belum ada kasus yang mengharuskan takhsisnya harus disampaikan sekarang. Takhsisnya besok atau minggu depan atau pekan depan. Nah, maka ini satu hal yang boleh. Satu hal yang boleh. Maka bedakan antara dua hal. Takhirul bayan indal hajah la yajuz, kalau menggunakan meminjam istilah yajuz dan la yajuz, sedangkan ta'khirul bayan an waqtil khitab yajuz. Kemudian dijelaskan oleh penulis bahasanya penjelasan yang berasal dari Nabi untuk mujmal itu ada tiga macam. Ada yang dijelaskan dengan al-qaul, dengan kata-kata. Misalnya fi masaqatil sama'u al-usru, kalau kemudian hasil panen itu berdasarkan air hujan, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Maka ini adalah penjelasan untuk kadar zakat yang ada dalam firman Allah wa atuz zakah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwata aramyu, ingatlah bahasanya kekuatan itu melempar. Nabi ulangi sampai 3 kali. Maka itu penjelasan untuk firman Allah taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi musuh orang-orang kafir kekuatan yang kalian miliki. Kemudian Nabi jelaskan kekuatan itu adalah dalam melempar. Yang sabda Nabi bahasanya kekuatan itu pada melempar, itu sangat gamblang kebenarannya di zaman ini. Karena kekuatan militer dan perang itu inti pokoknya pada persenjataan yang bentuknya melempar. Lemparan rudal, pelor. Di masa silam, tingkat kejelasannya tidak begitu jelas. Karena senjata pokok itu pedang. Senjata pokok perang militer itu pedang. Panah yang itu melempar itu pelengkap penyempurna dalam strategi perang, bukan pokok. Namun di zaman modern, maka sangat jelas sebenarnya apa yang Nabi katakan, bahasanya inti kekuatan militer itu pada melempar. Bukan melempar panah, namun melemparkan pelor, melemparkan bom, melemparkan rudal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penjelasan dengan perbuatan. Misalnya Nabi melakukan manasik ibadah haji di hadapan para sahabat. Ini menjelaskan tentang firman Allah yang berisi tentang wajibnya berhaji. Demikian juga tata cara sholat gerhana yang Nabi lakukan. Itu penjelasan untuk sabda Nabi SAW sendiri. فَإِذَا رَعَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا. Jika kalian melihat ada gerhana syai'an meskipun sedikit, kerjakanlah sholat. Gimana sholatnya? Nabi jelaskan dengan tata cara sholat gerhana yang Nabi lakukan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi jelaskan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Semisal Nabi jelaskan dengan Nabi jelaskan kepada al-musik fi sholatihi, bagaimanakah ini Nabi jelaskan dengan kata-kata, bagaimanakah sholat yang wajib. Kemudian Nabi jelaskan dengan perbuatan ketika Nabi sholat di atas mimbar. Maka dengan pengajaran yang Nabi sampaikan kepada al-musik fi sholatihi, Nabi menyampaikan, Nabi menjelaskan dengan kata-kata. Ketika Nabi sholat di atas mimbar, dilihat oleh para sahabat, maka itu penjelasan dengan perbuatan. Kemudian di samping ada tiga jenis bayan di atas, bayan bil qaul, bil fi'il, wa bil qaul wal fi'il. Di sini disampaikan ada bayan jenis yang keempat. Bayan yang keempat di sini disebut dengan al-bayan al-ibtidai. Penjelasan yang kemudian tanpa didahului ijmal terlebih dahulu. Nabi memberikan penjelasan padahal belum ada kasus yang kemudian yang ditanyakan kepada Nabi kemudian dijelaskan tanpa ada kasus terlebih dahulu, tanpa ada latar belakang terlebih dahulu. Bayan al-ibtidai. Contohnya Nabi jelaskan innamal a'malu binniyat, wajibnya niat dalam semua amal. Ini tidak ada kemudian kasus, tidak ada pertanyaan, tidak ada apa, kemudian Nabi jelaskan semua amal itu harus dengan niat. Kemudian contohnya adalah hadis yang lain, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat, tidak sempurna salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ini tidak ada kasus terlebih dahulu. Tiba-tiba Nabi memberikan penjelasan, tiba-tiba memberikan penjelasan, itu bayan al-ibtidai. Tiba-tiba bisa kita terjemahkan dengan tiba-tiba memberi penjelasan. Itu kalau dengan perkataan. Bisa kemudian bayan ibtidai dengan perbuatan. Ya, di antaranya Nabi menulis surat kepada para gubernur tentang kadar zakat. Ya, zakat kambing, zakat sapi, zakat unta itu Nabi jelaskan dalam surat. Ya, Nabi, maka Nabi jelaskan tentang kadar nisab ini sampai sekian, zakatnya sekian, ini jumlah sekian sampai sekian, zakatnya sekian. Itu kita dapatkan dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tiba-tiba Nabi ngasih penjelasan dengan suratnya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bab selanjutnya, bab adh-dhahir wal mu'awwal. Qala al-musannif rahimallahu taala adh-dhahir wal mu'awwal. Pengertian zahir, zahir lughatan dalam bahasa Arab, zahir maknanya al-wadih wal bayyin. Zahir artinya jelas. Artinya wadih jelas, wal bayyin jelas. Wastilahan dan secara istilah, madalla binafsihi. Satu teks, satu dalil. Dalla binafsihi, yang dalil itu sendiri sudah memberikan pesan, memberikan makna. Sudah menunjukkan ala maknan rajihin. Pada satu makna yang lebih dominan. Ma'a ihtimali ghairihi, padahal dimungkinkan adanya makna yang lain yang kurang dominan. Secara teks, dia sudah menunjukkan adanya makna dominan. Tanpa perlu kemudian disokong oleh dalil yang lain, teks itu semata begitu dibaca itu sudah ada makna dominan yang muncul. Namun dimungkinkan ya, ada makna yang lain. Ya, maka zahir itu satu teks yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Namun ada makna dekat, ada makna yang dominan, dan ada makna jauh. Nah, makna yang dominan, makna yang dekat, itulah makna zahir. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda'u min luhumil ibil. Berwudulah kalian karena daging unta. Redaksi ini di catatan kaki, redaksi ini adalah redaksi Imam Ahmad. Dan juga dilihatkan oleh Abu Dawud min hadisil Bara', dari hadis Bara' wa huwa fi Muslim, dan ini ada dalam Sahih Muslim, namun dari hadisnya Jabir. Fa inna dhahir, maka makna dhahir dari hadis ini yang dimaksud dengan wudu adalah wudu syar'i, bukan wudu lughawi. Adalah wudu menurut syariat, itulah membasuh empat anggota wudu ala sifat syar'iyah dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh syariat, bukan wudu secara bahasa yaitu nathofah sekedar kebersihan. Maka tawadda'u, wudulah kalian. Wudu di sini ada dua kemungkinan makna. Ada makna, mungkin dimaknai dengan makna syar'i, mungkin bisa dimaknai dengan makna lughawi. Kalau makna lughawi, sekedar bersih-bersih. Nah, bersih-bersih habis makan daging unta berarti cuci tangan dan cuci mulut. Ya, habis makan tongseng unta misalnya, kalau ada tongseng unta, ya. Maka berarti bersih-bersihnya apa? Ya, cuci tangan, cuci mulut. Nah, apakah makna wudu di sini cuci tangan, cuci mulut? Nah, bisa dimaknai demikian. Mungkin, kalau sekedar mungkin, mungkin. Nah, ada kemungkinan yang lebih dekat. Dalam hal ini Nabi menjelaskan syariat. Bukan menjelaskan bahasa. Penjelasan Nabi di sini adalah penjelasan masalah syariat, bukan masalah bahasa. Ya, kalau penjelasannya penjelasan syariat, berarti wudunya wudu syar'i, bukan wudu lughawi. Ya, contoh yang lain, misalnya yang ini antara makna syar'i ataukah makna lughawi, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka diantara kemudian orang-orang yang beriman, yang beruntung, ahli waris surga Firdaus di surat Al-Mu'minun. Mereka adalah orang-orang yang ya, zakat, menunaikan zakat. Ya, di sini ulama tafsir berselisih pendapat tentang makna zakat di situ. Ya, apakah makna syar'i ataukah makna lughawi? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahasanya itu maknanya makna syar'i, karena itulah makna yang mutabadar, makna yang kemudian langsung tertangkap, begitu langsung connect. Kalau disebut zakat, ya zakat syar'i. Yang jika kemudian kita melihat teks, kalau kita melihat teks, semata-mata melihat teks, maka kita bisa akan kita katakan makna zahirnya adalah zakat di situ, zakat syar'i. Itu kemungkinan yang lebih dekat. Kalau kita semata-mata melihat teks. Ya. Namun, ulama tafsir yang lain ya, kemudian membaca ayat ini tidak hanya semata-mata melihat teksnya. Mereka mengatakan bahasanya surat Al-Mu'minun itu makkiyah. Surat Al-Mu'minun itu makkiyah, bukan madaniyah. Dan sebelum hijrah itu ya, belum ada syariat zakat dengan artian zakat syar'i dengan uraian detail sebagaimana di bab di kitabuz zakat, di kitab-kitab fikih. Tapi zakat yang ada adalah sekedar infak, adalah sekedar ya sedekah gitu, tanpa ada rincian detailnya. Ya, maka menimbang hal tersebut mereka mengatakan zakat di situ artinya adalah pembersihan hati. Balazinahum li zakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang membersihkan hatinya, bukan orang-orang yang membayar zakat. Dan orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Karena ini surat makkiyah. Namun menimbang bahasanya, sebelum ke Madinah itu juga sudah ada perintah zakat, meskipun itu perintah global yang bisa kita maknai dengan zakat dalam artian sedekah. Ya, maka kemudian ya kemudian dinilai ya dimaknai dengan zakat ya, dalam artian harta ya bisa. Kemudian zakat di situ artinya tazkiyatun nufus karena itu makkiyah juga mungkin, ya sudah dua-duanya. Ya, maka kata Syaikh Ibnu Sa'di di tafsir ya, Tafsir Kami Rahman, li zakati fa'ilun di situ mencakup dua jenis zakat. Zakatul mal dan zakatun nufus. Ya, zakat harta dan zakat jiwa, dalam artian membersihkan jiwa. Nah, kemudian penjelasan tentang definisi madalla binafsi ala maknan, dengan sendirinya menunjukkan pada satu makna, maka tidak termasuk dalam zahir mujmal, karena dia tidaklah menunjukkan makna yang jelas dengan sendirinya. Rajih itu ya, dan itu makna yang dominan, maka tidak termasuk dalam makna zahir, termasuk teks yang zahir muawal. Li'annahu, karena muawal itu yadulu ala maknan marjuh, itu hanya menunjukkan pada laulal qarinah, seandainya tidak ada indikator, maka dia cuma menunjukkan makna marjuh. Kemudian yang namanya dhaif itu mah ihtimali ghairihi, dimungkinkan adanya makna yang lain, maka tidak termasuk dhahir an-nasu sharih. Nas, yang nas itu nama lainnya sharih. Nas itu makna lainnya sharih. Itu sinonim. Nas sama sharih itu sinonim. Li'annahu la yahtam ila ma'nan wahid. Karena yang namanya sharih atau disebut juga yang namanya nas itu tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Nanti kemudian di bab mu'awal akan kita jelaskan yang namanya mu'awal yang mengalami takwil itu adalah satu nas, satu teks yang dia punya makna dekat dan makna jauh. Seandainya tanpa ada indikator, maka tentu maknanya kita maknai dengan makna dekat. Namun dalam kondisi ini ada indikator yang mengangkat makna jauh sehingga dia menjadi makna yang lebih dekat daripada yang dekat. Maka teks yang mengalami semacam ini namanya teks yang mu'awal. Adanya indikator eksternal, dalil luaran yang mengangkat makna jauh didekatkan sehingga lebih dekat daripada makna yang dekat. Maka itu mu'awal. Artinya mu'awal itu adalah mengandung makna zahir, namun makna zahirnya dikalahkan, dimarginalkan, disingkirkan. Kenapa? Karena ada faktor eksternal, alasan tambahan. Al-amal bidzahir, mengamalkan makna yang statusnya zahir. Mengamalkan zahir hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna zahir. Li'anna hadhihi tariqatus salaf, karena inilah jalan salaf. Alasan yang kedua, li'anna ahwat, itulah sikap yang lebih hati-hati dan lebih membebaskan tanggung jawab. Alasan yang ketiga, karena itulah yang lebih kuat dalam ta'abud, dalam penghambaan dan kepatuhan. Kemudian definisi mu'awal. Mu'awal secara bahasa dari kata-kata al-awwala yang artinya arujuk kembali. Wastilahan dan secara istilah, mahamala lafduhu, satu teks yang lafadznya memuat makna marjuh. Maka alal makna marjuh artinya maka yang namanya mu'awal itu adalah memuat makna marjuh. Maka tidak termasuk mu'awal nas dan dhahir. Adapun nas, karena nas tidaklah mengandung kemungkinan kecuali satu makna. Adapun dhahir, karena dhahir itu memuat makna yang dekat. Dan takwil itu ada dua macam, takwil yang sahih, takwil yang sah dan diterima, takwil yang fasid yang rusak dan tertolak. Fasahih, maka takwil yang sahih, madalla alaihi dalilun sahihun. Ini adalah takwil yang didukung oleh dalil yang benar. Semacam kita takwil firman Allah, was'alil qaryah, itu kita maknai dengan was'ali ahlal qaryah. Li'anal qaryata nafsaha la yumkini tawjihu su'al ilaiha. Karena qaryah dalam artian bangunan perkampungan itu sendiri tidak mungkin kita tujukan pertanyaan kepadanya. Kemudian wal fasid, takwil yang fasid, takwil yang rusak, ma laisa alai dalilun sahihun, tidak didukung oleh dalil yang benar. Semacam takwil yang dilakukan oleh al-mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat untuk firman Allah Ta'ala ar-Rahman ala arsistawa, mereka takwil istawa menjadi makna istaula yang artinya menguasai. Padahal makna yang benar adalah al-ulu wal istiqrar, artinya adalah berada di atas atau di atas, wal istiqrar dan berada. tanpa kita bayangkan bagaimanakah bentuknya dan tanpa kita samakan dengan satupun makhluk. Ya, tentang kemudian mu'awal ini perlu kemudian penjelasan yang lebih lanjut. Insya Allah akan kita bawakan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.